Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulul musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان باب apa yang datang bahwasanya sebagian umat ini mengibadahi berhala-berhala. وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت dan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya tidakkah engkau melihat memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab mereka beriman dengan al-jibt dan taghut. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan Munasabatu hadzal babi li kitab at-tauhid kesesuaian bab ini dengan kitab at-tauhid anna al-musannifa lamma dhakara at-tauhid wa ma yunafihi aw yunqisuhu min ash-shirki dhakara fi hadha al-bab أن هذا الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة. Bahwasanya musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tatkala beliau menyebutkan tauhid perkara-perkara yang meniadakannya atau menguranginya berupa kesyirikan, beliau pun menyebutkan di dalam bab ini bahwasanya kesyirikan ini pasti terjadi pada umat ini. وَقَصَدَ بِذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى عُبَّادِ الْقُبُورِ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ الشِّرْكَ dan beliau maksudkan dengannya bantahan kepada para penyembah kubur yang melakukan kesyirikan seraya mengatakan la yaqa'u fi hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati syirkun. Mereka para penyembah kubur tersebut mengatakan, tidaklah terjadi kesyirikan di dalam umat Muhammadiyah ini. Wahum yaquluna la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Dalam keadaan mereka, yaitu para penyembah kubur tersebut, mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Awthanu jam'u wathanin. Al-Awthan jam' dari wathan. وَهُوَ مَا قُصِدَ بِنَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ مِنَ الْقُبُورِ وَالْمَشَاهِدِ وَغَيْرِهَا yaitu segala sesuatu yang dituju dengan suatu macam dari macam-macam ibadah, baik itu berupa kuburan-kuburan, nisan-nisan, dan yang selainnya. Alam tara, alam tanzur, tidakkah engkau melihat, memperhatikan? Alladzina utu, u'tu, orang-orang yang diberikan Alkitab, wahumul yahudu wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Nasiban hazzan, nasiban yaitu bagian. Yu'minuna yusaddiquna, membenarkan. Bil jibti, wahuwa kalimatun taqa'u ala sanami wal kahini was sahiri, yaitu kata yang mencakup patung, dukun, dan tukang sihir. Wattaghuti, dan taghut minat tughyani, dari kata tughyan, wa huwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas. Fa kullu man tajawazal miqdara wal hadda fa huwa taghutun, maka siapapun yang melampaui kadar dan batasannya, maka dia adalah taghut. Wal muradu bihi huna syaitanu, dan yang dimaksud di sini adalah syaitan. Dan telah berlalu pembahasan tentang taghut di dalam kitab-kitab sebelumnya, terkhusus Al-Usul Al-Thalathah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-ayati, ma'na secara global ayat ini. Yaqulu Allah subhanahu li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ta'ajjubi wal istinkari. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk keheranan dan pengingkaran. Alam tanzur ila ha'ula'il yahudi wan nasara alladhina u'tu hadzan min kitabillahi alladhi fihi bayanul haqqi minal batili. Tidakkah engkau melihat orang-orang Yahudi dan Nasara ini yang diberi bagian dari kitabullah, yang di dalamnya terdapat penjelasan kebenaran dari kebatilan. Wa ma'a hadza yusaddiquna bil batili min ibadatil asnami wal kaha wal kahanati wasihri. Dan bersamaan dengan ini mereka justru membenarkan kebatilan berupa peribadahan kepada patung-patung, perdukunan, dan sihir. وَيُتِعُونَ الشَّيْطَانَ فِي ذَلِكَ, dan mereka mentaati syaitan padanya. مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ, kesesuaian ayat ini dengan bab, أَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ فَهَذِهِ الْأُمَّةُ الَّتِي أُوتِيَتِ الْقُرْآنَ لَا يُنْكَرُ وَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ تَعْبُدَ الْجِبْتَ وَالطَّاغُوتَ. Kesesuaian ayat ini dengan bab adalah bahwasanya apabila orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka beriman dengan Al-Jibtu dan Taghut, maka umat ini yang diberikan kepadanya Al-Quran tidaklah diingkari, tidak pula mustahil bahwa umat ini akan mengibadahi al-jibt dan tagut. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbar annahu sayakunu fi hadhihi al-ummati man yaf'alu mithla fi'li al-yahudi wan-nasara. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam telah mengkhabarkan bahwasanya akan ada pada umat ini orang-orang yang melakukan semisal perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Muwafaqatan lahum. Sebagai bentuk menyepakati mereka. Walau kana yubghidha wa ya'rifu butlanaha. Meskipun ia membenci perbuatan tersebut dan mengetahui kebatilannya. Ma yustafadu minal ayati faedah. Yang bisa diambil dari ayat ini. Al-ula yang pertama, annahu sayakunu fi hadhihil ummati man ya'budul awthana kama hadatha lil yahudi wan nasara. Bahwasanya akan ada pada umat ini orang-orang yang mengibadahi berhala-berhala sebagaimana terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Al-thaniyatu yang kedua, annal imana bil jibti wa taguti fi hadhal mawdi'i ma'nahu muwafaqatu ashabiha walau kana yubghiduha wa ya'rifu butlanaha. Bahwasanya beriman dengan al-jibt dan taghut di dalam pembahasan ini maknanya adalah, yaitu di dalam ayat tersebut, maknanya adalah mencocoki orang-orang yang beriman dengan al-jibt dan taghut. Walaupun ia membencinya dan mengetahui kebatilannya. Asali satu yang ketiga, annal kufra bil jibti wa taghuti wajibun fi jami'il kutubis samawiyyati. Bahwasanya kafir dengan al-jibt dan taghut wajib di dalam seluruh kitab-kitab samawiyah. Ini diambil dari bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat tersebut yang secara makna, bagaimana mungkin ahlul kitab mereka mengimani al-jibt dan taghut. Ini menunjukkan bahwa di dalam kitab mereka disebutkan kewajiban untuk kafir dengan al-jibt dan taghut. Arabiatu yang keempat, wujubul amali bil ilmi, wajibnya mengamalkan ilmu. Wa anna man lam ya'mal bi'ilmihi fa fihi shabahun minal yahudi wan nasara. Dan bahwasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya maka padanya terdapat keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. A'yadan billah. Maka ikhwani fillah hafidhani wa hafidhakumullah. Ini menghasung kita mendorong kita, memotivasi kita untuk mengevaluasi diri-diri kita. Mari kita perhatikan dan cermati antara ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita ketahui, dengan amalan dan perbuatan kita sehari-hari. Sesuai ataukah tidak? Tatkala kita mengetahui bahwa sebuah perkara diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mengetahui pula dalilnya, mari sekarang kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita sudah menjauhi perkara tersebut atau justru sebaliknya? Kita mudah untuk melakukan perkara yang Allah Azza wa Jalla haramkan tersebut. Dan tatkala kita mengetahui sebuah perkara diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, maka mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, amalan dan perbuatan kita. Sudahkah kita melaksanakan perintah tersebut secara konsisten? Atau justru kita bermudah-mudahan di dalam melanggar perintah tersebut? Periksa diri kita. Sesuai tidak antara ilmu yang telah kita pelajari dengan amal perbuatan kita? Kalau ternyata tidak sesuai, na'udzubillah min dzalik, bukankah berarti kita tidak mengamalkan ilmu yang kita pelajari? Bukankah pada diri kita terdapat keserupaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara? Na'udzubillah. Maka ikhwani fillah, hafidhani wa hafidhakumullah, tidak ada seorang pun dari kita yang bersih sama sekali dari dosa-dosa. Akan tetapi yang wajib bagi kita tatkala kita terjatuh ke dalam dosa untuk segera memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa berupaya untuk menjadi hamba Allah Azza wa Jalla yang lebih baik, lebih mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, lebih menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mari kita senantiasa mengevaluasi diri kita dan memperbaiki diri kita. Mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk memohon ampun kepadanya, untuk bertaubat kepadanya. Sebelum kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus malaikat maut untuk mencabut nyawa kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.